Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، قوم مسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Dan insya Allah pada siang hari ini pembahasan yang akan kita sampaikan berkenaan dengan zakat fitri dan solat Idul Fitri. Zakat fitri atau juga disebut dengan zakat fitrah, zakat fitri disebut dengan zakat fitri dikarenakan sebabnya adalah al-fitru. Al-fitru itu artinya berbuka. Dikarenakan zakat fitri ini dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, sehingga disebut dengan zakat fitri, zakat berbuka puasa. Nah, boleh juga disebut dengan zakat fitrah, yang sering kita dengar zakat fitrah. Disebut zakat fitrah dikarenakan berkaitan dengan badan atau jiwa seseorang. Nah, berkaitan dengan badan dan jiwa seseorang dikarenakan zakat fitrah ini wajib bagi setiap jiwa, sehingga disebut dengan zakat fitrah. Begitu juga dilihat dari sisi hikmah, zakat fitrah Nabi SAW mengatakan tuhratan lissaim minal lagwi warwafasi wa tu'matan lil masakin, sebagai penyuci, pembersih bagi orang yang berpuasa daripada ucapan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini dilihat dari sisi makna, bisa disebut dengan zakat fitri, bisa juga disebut dengan zakat fitrah. Adapun hukumnya, zakat fitri wajibun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim siapapun dia, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak, wajib zakat fitri. Berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir al-abdi wal-hurri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Ukurannya satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mudnya itu 2 kepal tangan orang dewasa. Nah, satu mud. Satu sok 4 mud. Yeah. Kalau diperhitungkan dengan kilo, antara 2,5 sampai 3 kilogram. Nah, ini satu sok. Baik berupa tamar, kurma, atau berupa gandum. Diwajibkannya al-abdi wal-hur, wad-dakari wal-ungsa, bagi budak dan juga bagi orang yang merdeka, bagi laki-laki dan juga bagi perempuan, was-saghir wal-kabir minal muslimin, anak kecil dan juga orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Sehingga dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasannya zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Baik itu budak ataukah yang merdeka. Wajib setiap jiwa dari kaum muslimin untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Tentunya kalau seorang budak, yang mengeluarkannya adalah tuannya. Dan kalau anak kecil, yang mengeluarkan adalah orang tua atau walinya. Nah, yang jelas setiap jiwa kaum muslimin, besar, kecil, laki-laki, perempuan, budak atau merdeka, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Walaupun anak kecil, ya, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Apakah anak kecil ini masuk ke dalamnya janin yang ada dalam kandungan ibunya ataukah tidak? Ada sedikit perbedaan di antara para ulama tentang janin. Apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya ataukah tidak? Pendapat yang kuat dalam masalah ini, janin tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis tersebut dikatakan ala shogir, wajibnya bagi anak kecil. Sedangkan janin belum dinyatakan sebagai anak kecil. Masih berupa janin. Ya. Akan tapi walaupun tidak diwajibkan, para ulama menyebutkan bahwasannya hukumnya itu adalah sunnah. Ya. Disunahkan berdasarkan kesepakatan para a'immah al-arba'ah. 4 imam. Madahib. Imam Ahmad, Imam Asyafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Berpendapat hukumnya itu adalah sunnah. Ya. walaupun tidak sampai wajib. Ini untuk zakat fitrah bagi janin. Nah, apa hikmah dari zakat fitrah? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, tuhratan lisaim minal lagwi warrafasi. Hikmahnya yang pertama, sebagai pembersih, penyuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang keji atau perbuatan-perbuatan yang jelek. Kita menyadari ibadah saum kita banyak sekali kekurangannya. Kita menahan lapar, menahan haus, akan tapi lisan kita banyak di antara kita yang tidak menahannya. Kita berpuasa, akan tapi lisan kita mengucapkan ucapan yang sia-sia. Kita berpuasa, akan tapi lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar atau ucapan-ucapan yang mengandung dosa, ghibah, namimah, dan yang lainnya. Atau banyak di antara kita yang berpuasa, akan tapi perbuatan-perbuatan kita tidak dijaga. Matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, tangannya, kakinya tidak dijaga, bahkan terjatuh kepada kemaksiatan. Kita menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dari ibadah saum kita. Maka di antara hikmah dikeluarkannya zakat fitri sebagai tuhratan lisaim, membersihkan, menyucikan bagi orang yang berpuasa. Nah, yang kedua di antara hikmahnya adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini di antara hikmah zakat fitri. Kalau kita berbicara hikmah tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita peroleh atau dijangkau dengan akal kita yang sempit ini, mungkin sedikit dibandingkan hikmah-hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Yang mana kita sebagai seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah meyakini dalam setiap syariat yang Allah syariatkan di dalamnya mengandung sekian hikmah dan hikmah yang banyak. Akan tapi di antara sekian hikmah yang banyak tersebut, yang bisa kita ketahui dengan akal kita yang sempit ini hanya sebagiannya saja, hanya sebagian kecilnya saja. Termasuk di antaranya hikmah tentang zakat fitri sangat banyak. Dan yang kita ketahui mungkin hanya sebagiannya saja. Nah, di antara hikmahnya dengan zakat fitri termasuk bentuk berbuat baik kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin. Berbuat baik kepada mereka. Sehingga dengan zakat fitri ini mencegah mereka dari meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Zakat fitri diberikan kepada fuqara wal masakin supaya mereka pun merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri sebagaimana orang-orang kaya merasakan kebahagiaan. Nah, hikmah yang berikutnya dengan mengeluarkan zakat fitri berhias dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yaitu sifat dermawan, memberi kepada orang lain, peduli kepada orang lain. Nah, dan juga dengan zakat fitri menumbuhkan dan menguatkan ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman, persaudaraan seislam, sehingga orang yang kayanya menyayangi orang-orang yang miskin yang ada di antara mereka, begitupun orang yang miskin menghormati orang yang kaya dengan adanya zakat secara umum, lebih khusus lagi zakat fitri, menumbuhkan ukhuwah sehingga tidak ada kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat, tidak ada hasad, iri, dengki dikarenakan yang kaya dia menyayangi yang miskin, yang miskin pun menghormati yang kaya. Nah, sehingga mencegah sebab-sebab munculnya kezaliman-kezaliman, penjarahan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan hanya semacam ini diajarkan dalam Islam. Nah, dan sudah menjadi sunnatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya ujian bagi yang miskin ujian bagi yang kaya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah mengatakan, kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Apakah kalian bersabar? Yang kaya ujian bagi yang miskin. Banyak orang yang miskin iri, hasad, iri dengki kepada yang kaya. Ini ujian, jangan sampai iri dengki kepada yang kaya. Bersabar walaupun diberikan kemiskinan. Yang miskin pun ujian bagi yang kaya. Apakah yang kaya memperhatikannya ataukah tidak? Nah, sehingga dengan syariat zakat ini menumbuhkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah antara sesama kaum muslimin. Nah, dan juga hikmah yang lainnya yang kita sebutkan, zakat fitrah sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa. Dan hikmah yang berikutnya, dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu diberikan taufik untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini nikmat yang besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan, ditambah lagi kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan kenikmatannya besar. Sehingga di akhir Ramadan, hendaklah kita menampakkan bentuk syukur kita di antaranya dengan mengeluarkan zakat fitri. Nah, dan yang paling utama, dengan mengeluarkan zakat fitri berarti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini diantara hikmah zakat fitri. Dan Nabi mengatakan, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqah. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, itu hanya sebagai shadaqah dari shadaqah-shadaqah yang biasa saja. Ini batas akhir menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Adapun kalau setelah sholat Idul Fitri, itu bukan lagi zakat fitrah, akan tapi bentuknya hanya sebagai sodakoh. Nah, alaman tajib, kepada siapa diwajibkannya zakat fitri? Tajibu alal hurril muslim al malik lima yazidu an kutihi wa kuti iyalihi yauman wa laylah. Wajibnya zakat fitri itu kepada orang yang merdeka, muslim, dan memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya. Ada kelebihan untuk satu hari satu malam. Pada asalnya telah kita sebutkan tadi bahwa zakat fitri ini diwajibkan bagi setiap jiwa dari kalangan kaum muslimin, siapapun dia. Anak kecil, orang dewasa, ataukah dia orang yang merdeka, budak, dan sebagainya. Tapi siapa yang mengeluarkannya? Yang mengeluarkannya tadi, orang yang merdeka, muslim, dan memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya lebih untuk satu hari dan satu malam. Misalkan sekarang si A sebagai kepala keluarga, nah, punya istri satu, anak dua atau tiga misalkan. Nah, si A ini memiliki makanan hanya untuk hari itu saja. Itu pun pas-pasan. Hanya untuk hari itu saja. Maka si A ini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mampu untuk mengeluarkannya. Ada makanan hanya untuk hari itu saja. Kalau dia keluarkan zakat fitri, dia bisa kelaparan. Tapi kalau kita memiliki kelebihan makanan, hari ini ada, untuk esok pun ada, maka dikeluarkan zakat fitri. Nah, keadaan orang miskin berbeda-beda keadaannya. Ada yang miskin, sangat fakir, tidak memiliki makanan untuk hari itu, apalagi untuk hari esok. Sangat fakir, sangat miskin. Ada juga orang miskin memiliki makanan hari tersebut, tapi enggak cukup. Enggak cukup untuk keluarganya. Nah, sehingga bisa jadi orang yang miskin itu, dia mengeluarkan zakat fitri, dia pun mendapatkan zakat fitri. Nah, bisa jadi demikian. Si fulan miskin misalkan, tapi dia masih ada kelebihan makan pokok untuk hari itu, dia keluarkan zakat fitri. Nah, setelah dikeluarkan, esok harinya pembagian zakat fitri, dia dapat lagi zakat fitri. Bisa demikian keadaannya. Ada juga orang yang sangat miskin, sangat fakir sekali, yang tidak memiliki kelebihan makanan untuk hari esok, dia sama sekali tidak mengeluarkan zakat fitri, tapi mendapatkan zakat fitri sebagai mustahik. Ya, paham insyaAllah? Nah, dan bagi seorang tadi, dia wajib membayar zakat fitri untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Ya. Kalau sebagai kepala keluarga, berarti dia wajib membayarkan zakat untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk siapa? Istrinya. Nah, kalau dia sebagai tuan memiliki banyak hamba sahaya, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat bagi dirinya, anaknya, istrinya, dan juga hamba sahayanya. Nah, bahkan kalau dia memiliki pembantu dan pembantunya menjadi tanggungannya, pembantu yang terus di rumahnya, menjadi tanggungan hidupnya, maka dia pun mengeluarkan zakat fitri untuk pembantunya tersebut. Nah, dan mengeluarkan zakat fitri ini, kata Nabi SAW, mimma tamununa, dari makanan pokok. Ya. Dari makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita apa? Beras. Maka mengeluarkan zakat fitri dengan beras. Nah, berapa ukurannya? Yang wajib bagi setiap jiwa itu dikeluarkan satu sok, baik kurma ataupun kismis ataupun jelai, gandum, keju, dan yang semisalnya, ya. Atau kalau kita di Indonesia makan pokoknya beras, satu sok dari beras. Nah, satu sok, kalau sok berarti ukurannya adalah takaran, ya. Ada takaran, ada timbangan. Nah, ada wazan, ada makil. Kalau dalam bahasa Arab, ada makil, ada mauzun. Ada yang ditakar, ada yang ditimbang. Nah, ketika sesuatu yang ditakar kemudian dirubah ukurannya menjadi sesuatu yang ditimbang, nah, ini akan terjadi perbedaan. Ya. Satu sok ditakar, takarannya 4 mud. Nah, 4 mud, ya. 2 genggam ini, laki-laki dewasa, tangan kanan, tangan kiri, 1, 2, 3, 4, ini satu sok. Nah, ketika dirubah ukurannya menjadi yang ditimbang, ya, ini akan mengalami perbedaan. Kenapa? Dikarenakan makanan pokok ini memiliki masa jenis yang berbeda. Ya. Memiliki masa jenis yang berbeda. Sehingga untuk menentukan tepatnya pun, tadi ada yang berpendapat 2,5 kg, ada yang berpendapat 3 kg. Nah, yang jelas antara kisaran sekian. Satu sok kalau dihitung, dikilogramkan kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram. Ya. Kalau lajnah ad-daimah, nah, mereka berfatwa 3 kilogram. Saya Syekh Ibn Baz, saya Saleh Al-Fawzan, saya Al-Basam, saya Saleh Al-Haidan berpendapat 3 kilogram. Adapun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berpendapat boleh walaupun 2,4 kilogram. Ya, sehingga kisaran saja. Kisaran 2,5 sampai 3 kilogram. Ini dianggap sah, memenuhi ukuran 1 sa'. Nah. Kalau Menteri Agama kita berapa? 2,5 atau berapa? 2,5 kilogram. Nah. Dan salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kunna nukhrizu zakat al-fitri so'an min to'amin. Kami mengeluarkan zakat fitri satu so' tadi. Ukuran satu so' kalau dikilokan antara 2,5 sampai 3 kilogram. Satu so' berupa makanan. Atau satu so' berupa gandum. Atau berupa kurma. Atau berupa keju. Atau berupa kismis. Nah. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis tentang zakat fitri, para sahabat mengeluarkannya dalam bentuk apa? Makanan pokok. Ya. Sehingga para fuqaha, jumhur kebanyakan mereka, nah, di antara Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Ya. Pendapat siapa ini? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Nah, kecuali Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang. Tapi kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat jumhur kebanyakan para ulama, tidak boleh dengan uang. Kenapa? Dikarenakan pada zaman Nabi SAW sudah ada alat tukar. Ada dinar, ada dirham. Pada zaman Nabi ada dinar, ada dirham. Tapi ternyata Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Kalau seandainya boleh, misalnya Nabi akan menyebutkan dibolehkannya dengan dinar ataupun dirham. Nah, sehingga pendapat yang kuat, zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Ya. Sekali lagi, ini pendapatnya Imam siapa? Asy-Syafi'i. Nah, dan juga dengan mengeluarkannya berupa makanan pokok terlihat syiar Islam. Ya. Datang ke masjid, ke amil, ya, bawa karung zakat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian amil menyerahkan kepada mustahiknya bawa karungan beras. Terlihat syiar Islam. Ya. Kalau sekedar pakai uang, mana syiarnya yang terlihat? Nah, sehingga hendaklah, ya, mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kecuali kalau sifatnya taukil, mewakilkan, menitipkan, ya. Si fulan misalkan ingin mengeluarkan zakat fitrah, enggak sempat untuk beli beras. saking sibuknya, super sibuk mungkin. Ya, atau mungkin ada uzur, ada halangan yang lain, dia bisa beli beras, menitipkan, saya titip uang ke Amil misalkan, ya. Saya titip uang yang harga 1 kilo berasnya 10.000 misalkan, 2,5 kilo saya titip misalkan 25.000, ya. Anggota keluarga saya ada 4, titip 100.000 untuk diberikan beras zakat misalkan. Ini tidak mengapa, sifatnya taukil, mewakilkan untuk membeli beras, ya. Tapi kalau saat dia mengatakan, nah, 100.000 ini zakat fitrah saya, nah, maka Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh demikian. 100.000 zakat fitrah saya ini, nggak boleh. Tapi kalau mewakilkan untuk diberikan beras, nggak apa-apa. Ya. Kapan waktu dikeluarkannya zakat fitrah? Tentang waktu dikeluarkan zakat fitrah, ada waktu yang afdol, ada waktu yang diperbolehkan. Kalau waktu yang afdol disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum manusia keluar melaksanakan salat Idul Fitri. Ya. Dari sahabat Ibnu Umar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitri untuk ditunaikan sebelum manusia keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ini yang afdolnya. Ya. Setelah subuh, langsung ambil membagikan. Ya. Atau mungkin sebelum subuh. Yang jelas sebelum manusia berangkat melaksanakan salat Idul Fitri. Ini yang afdol. Yang namanya afdol perlu perjuangan. Ya. Amil ini sibuk. Ya. Belum ngurus keluarganya, belum ngurus ini, belum ngurus itu, harus ngurus zakat. Nah, disampaikan sebelum berangkat. Ya. Ini kalau bisa. Ya. Tapi kalau enggak bisa dan khawatir. Nah, khawatir tidak sampai zakat kepada mustahiknya, melainkan, ya, setelah salat Idul Fitri sampainya, maka ada waktu diperbolehkan dengan mendahulukan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Nafi, beliau mengatakan kana Ibnu Umar yu'ti halladina yaqbilunaha. Ibnu Umar memberikan kepada orang yang menerimanya. Wa kanu yu'tuna qabla fitri bi yawmin aw yawmayn. Beliau memberikannya, ya, mereka memberikannya 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi bolehkan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ada waktu afdal, ada waktu yang dibolehkan. Nah, dan ada waktu yang diharamkan. Kalau diharamkan, diberikan setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, tanpa ada udzur, ya, ini haram. Dan ada faedah, wajibnya zakat fitri itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya. Zakat fitri dikeluarkan kapan? Di akhir bulan Ramadan. Nah, dan Ramadan dimulai dengan awal masuknya Ramadan sampai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Sehingga apabila seseorang lahir putranya, ya, sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitri. Bagaimana kalau lahirnya itu di waktu isya, di malam takbir? Misalkan, apakah wajib zakat fitri? Jawabannya tidak. Kenapa? Ramadan telah selesai. Begitupun kalau seorang menikah, ya, seorang menikah dengan perempuan, nah, sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Tapi kalau menikahnya di malam hari, pada isya nikah, malam takbir misalkan, ya, gak ada kewajiban bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Ramadan telah selesai. Nah, atau orang yang masuk Islam misalkan, kalau masuk Islamnya sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, berarti apa? Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau masuk Islamnya di malam takbir, gak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Ramadan telah selesai. Nah, siapa yang berhak mendapatkan zakat fitri? Siapa mustahiknya? Nah, kalau kita lihat hadis tadi, hadis sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengatakan bahwasanya zakat fitri ini tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Ya. Sehingga pendapat yang kuat tentang siapa mustahik zakat fitri hanya orang miskin. Kalau kita sebutkan orang miskin, masuk ke dalamnya orang fakir. Ya. Dalam artian yang berhak menerima zakat fitri hanya fakir miskin saja. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, yang berhak mendapatkannya 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir al-ayat. Disebutkan 8 asnaf. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang siapa mustahik zakat fitri, sebagian mengatakan 8 asnaf itu masuk ke dalam mustahik zakat fitri. Di antaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama lagi berpendapat yang mustahik zakat fitri itu hanya orang fakir miskin saja. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi mengatakan tuhrotan lisaim minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan perbuatan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Disebutkan makanan bagi siapa? Orang-orang miskin. Sehingga dengan dalil ini, ya, sebagian ulama pendapat bahwasanya zakat fitri ini khusus bagi orang miskin. Nah, berapa ukuran yang diberikan kepada mustahik? Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ukuran satu sa' ini merupakan ukuran yang wajib untuk satu orang, ya, sehingga setiap orangnya diwajibkan untuk mengeluarkan berapa? Satu sa', 2,5 sampai 3 kilo. Sehingga dengan satu sok ini pula, ini ukuran yang mencukupi untuk diberikan kepada satu mustahik. Nah, oleh karena itu jangan sampai kurang dari ukuran satu sok bagi setiap miskin. Ya. Sehingga kalau begitu keadaannya, hendaklah memperhatikan keluarganya. Ya. Dalam artian jumlah anggota keluarganya. Misalkan ada suatu keluarga jumlah anggotanya ada 5 atau ada 4 misalkan. Anak, istri, anaknya 2, istrinya 1, suami, suaminya 1, dan suami 2, 4 ya. Untuk setiap miskin ya, nah, hendaklah diberikan ukuran satu sok. Berarti kalau 4, berapa sok? Hah? Berarti 4 sok, berapa kilo? Kalau 2,5 berarti 10 kilo. Ya, berikan 10 kilo. Ini yang afdol, yang utamanya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya beras zakatnya mencukupi. Ya. Jadi tidak dipukul rata semuanya. Perhatikan. Ini miskin, misalnya keluarga ini miskin. Coba lihat, ada berapa anggota keluarganya? Ada 10. Wah, kalikan. Dapat berapa kilo berarti? Kalau 10? 200? 50? 2,5 kali 10, 25 kilo. Satu karung berarti ya? Satu karung. Misalkan. Ini ada lagi miskin. Ternyata dia menyendiri. Di rumahnya seorang diri. Ya, kasih minimalnya 2,5 kilo. Atau 3 kilo. Ya. Barakallahu fikum. Ini kalau memungkinkan demikian. Tapi kadang-kadang amil kesulitan untuk mendata demikian. Dipukul rata semuanya. Ya. Enggak apa-apa. Tapi minimalnya tadi 2,5 kilo. Nah. Satu sok minimalnya bagi seorang miskin. Ya. Kalau mau dihitung dengan anggota keluarganya, ini lebih baik lagi. Sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, apakah mesti melalui amil atau boleh mengeluarkannya masing-masing? Dalam hal ini boleh melalui amil, boleh juga mengeluarkan langsung kepada mustahiknya. Ya. Tapi kalau seandainya ingin teratur, misalkan amil yang mengetahui ini apa supaya rata fuqara wal masakin kebagian semuanya, maka bisa dititipkan melalui amil. Ya. Tapi kalau seandainya dia ingin mengeluarkan secara langsung, mungkin ada kerabatnya, sanak saudaranya yang sangat membutuhkan, bisa dia berikan harta zakat fitrahnya secara langsung. Wallahu a'lam. Nah, yang berikutnya tentang apa yang diucapkan oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Nah, sebagian pendapat menyatakan sunnah bagi muzaki yang mengeluarkan zakat untuk mengucapkan Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghruman. Ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai keuntungan dan jangan engkau jadikan sebagai kerugian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "Idza ataitumuz zakah fala tansaw sawabaha." Apabila kalian memberikan zakat, jangan kalian lupakan pahalanya. Antaqulu, untuk mengatakan, "Allahumma ja'alha magnaman wa la taj'alha maghraman." Ya Allah, jadikanlah zakat ini keuntungan dan janganlah engkau jadikan sebagai kerugian. Hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Bahkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala menyatakan ini hadis yang maudhu. Nah. Di dalam sanadnya ada rawi yang pertama Bakhtari bin Ubaid ya, At-Tabikhi rawi yang matruk, ditinggalkan. Dan juga ada rawi yang bernama Suaid Ibn Sa'id, disebutkan fi maqal, diperbincangkan. Nah, dan juga ada rawi yang bernama Walid bin Muslim, dia seorang mudallis yang suka menggelapkan hadis, dan dia riwayatkan dengan bentuk an-ana, ya. Sehingga hadis ini hadis yang lemah, ya. Bahkan Syalbani menyebutkan hadis yang mautu, disebutkan dalam kitabnya Irwaul Ghuril. Nah, sehingga hadis ini tidak bisa dipakai sebagai hujjah, ya. Tidak bisa dipakai sebagai dalil. Nah, dan masalah niat zakat fitri, mahaluha niat al-qalbu, tempatnya niat adalah hati, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dengan dia membawa beras misalkan, datang kepada amil, ya, menyerahkan kepada amil, berarti sudah ada niat dalam hatinya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, lalu apa yang diucapkan oleh amil yang menerima zakat ketika ada orang datang membawa zakat fitrah? Apa yang diucapkan oleh amil? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, selayaknya bagi orang yang menerima zakat mengucapkan Allahumma sholli 'alaik. Nah, ya Allah, mudah-mudahan memberikan salawat kepadamu. Atau boleh dengan doa yang lain yang sesuai, ya, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Allah mengatakan, ambillah dari harta mereka zakat yang mensucikan mereka. Nah, membersihkan mereka dengan zakat tersebut dan bersolawatlah kepadanya. Mana solawat di sini? Dan doakanlah mereka. Ya. Dan doakanlah mereka. Nah, sehingga disunahkan tadi ketika ada orang datang membawa zakat kepada amil, Allahumma sholli 'alaika. Allahumma sholli ala ali fulan, misalkan kepada keluarga fulan, ya. Atau boleh juga dengan mendoakan keberkahan, barakallahu fiik wa fi malik, misalkan mudah-mudahan Allah memberkahimu dan memberkahi hartamu. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis bahwa Nabi SAW ba'asa sa'iyan fa'ata rajulan. Nabi mengutus seseorang untuk mengambil zakat. Kemudian utusan ini datang kepada seseorang, ya, muzaki. Dan orang ini dia mengeluarkan zakatnya berupa pasilan unta sapihan yang makhlulan, yang sangat kurus, ya. Kemudian Nabi SAW ketika sampai khabar kepadanya tentang orang ini, Nabi mengatakan, ba'asna musaddiqa musaddiqallah wa rasulih. Aku utus orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Nah, kepada si fulan untuk mengambil harta zakat, dan ternyata si fulan memberikan harta zakatnya berupa unta sapihan yang sangat kurus. Lalu mengatakan, Allahumma la tubarik fihi wala fi ibili. Ya Allah, jangan engkau berkahi, ya, pada hartanya dan pada untanya. Habalau gadarika rojul. Doa yang diucapkan Nabi ini sampai kepada orang tadi, muzaki. Ya. Tatkala muzaki ini mengeluarkan zakatnya berupa unta, sapi, hanya sangat kurus. Nabi mendoakan mudah-mudahan Allah tidak memberkahinya dan tidak memberkahi untanya. Sampai ya, berita ini bahwa Nabi mendoakan demikian. Hingga orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a binaqatin husna. Dia datang membawa unta yang sangat bagus. Kemudian dia mengatakan, atubu ilallahi azza wa jalla wa ila nabiyihi. Aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan aku kembali kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma barik fihi wa fi ibili. Ya Allah, berikanlah keberkahan padanya dan kepada untanya. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi tadi. Nah, Allahumma barik fihi wa fi ibili. Ini kalau unta zakatnya, ya. Jangan sampai, oh ini doa Nabi nih. Allahumma barik fihi wa fi ibili. Ada orang mau beras zakat fitri, dia doakan, Allahumma barik fihi wa fi ibili. Misalkan salah hatinya, apa apa urusannya beras dengan unta? Bawa beras kok doakannya unta? Bawa beras doakan, ya Allah berkahilah dia dan untanya. Gak punya unta orang ini. Jadi doanya Allahumma barik fihi misalnya, atau Allahumma barik fika wa fi malika. Ya. Barakallahu fikum. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyukai bagi amil untuk mengucapkan doa ajarakallah fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadamu terhadap apa yang engkau berikan. Ajarakallah fima a'taita. Nah, waja'alahu laka tahuran. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya untukmu sebagai tahur, pensuci, pembersih. Wa baraka laka fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadamu terhadap apa yang engkau sisakan. Nah, ini juga boleh diucapkan bagi seorang amil ketika ada orang yang mengeluarkan zakat. Ya, mengucapkan salawat tadi, Allahumma sholli alaik, Allahumma sholli ala ali fulan, ditambah dengan doa tadi pun tidak mengapa. Doa yang munasib, doa yang cocok untuk disampaikan kepada muzaki, ya. Bagi para amil hendaknya paham enam hukum-hukum ini, ya. Ini sebaiknya, walaupun tidak mendoakannya seperti itu, ya sah-sah saja, ya. Tapi selayaknya bagi amil mendoakan tadi, datang bawa karung, nah simpan di mana, simpan sana sudah, pergi, misalkan, ya kan, ya. Doakan dengan doa-doa tadi. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan yang jangan fitri? Silakan. Bisa dicatat. Nah, sebelum kita masuk ada pembahasan berikutnya tentang sholat Idul Fitri. Bismillah, bagaimana hukumnya menitipkan zakat kepada seorang untuk diberikan kepada mustahik? Namun anak beridul fitri di luar kota, apakah zakat tersebut sah? Sah zakatnya. Ya. Barakallahu fikum, seorang misalkan tinggal di Cimahi, ya. Dia mau mudik, sebelum mudik dia menitipkan zakatnya. Nah, kepada Amir. Nah, kemudian dia pergi mudik, beridul fitri di kampung halamannya. Maka sah zakatnya. Pada asalnya zakat fitri atau zakat yang lainnya tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin, fakir di antara mereka. Nah, sehingga pada asalnya di domisilinya, ini pada asalnya, ya, diambil dari orang tersebut diberikan kepada mustahiknya. Ya. Kecuali kalau seandainya di daerah domisilinya ternyata orang-orang kaya semuanya, ya, maka bisa diberikan kepada atau dipindahkan kepada tempat yang lain. Nah, atau kalau melalui amil, misalkan ada sebagian amil yang tidak amanah, ya, maka boleh dia menitipkan ke tempat yang lain atau dia langsung berikan kepada mustahiknya. Para pelabik. Kakak. Nah, berapa nisab zakat mal bila dalam satuan rupiah? Nisab zakat mal kalau emas 85 gram. Ya. Kalau perak 595 gram. Kalau uang, maka lihat mana yang lebih kecil dari emas dan perak. Mana lebih kecil? Perak, ya. Berarti nisab zakat uang ini disandarkan kepada perak. Perak 590 gram. Berapa 1 gram perak sekarang? Update. Berapa? Hah? 1 gram perak berapa? Ada yang jualan perak? Coba yang tahu berapa? Berapa Gozi? Vicky tahu? Siapa yang tahu? Abdul Rahman? Coba update nih. Sekarang 1 gram perak berapa? Supaya kita ketahui berapa kalau dirupiahkan. Buka langsung. Kalau ada nilainya tadi dikali 595. Nah, berapa rupiah misalkan? Kali 595 itulah nisab zakat uang. Nah. Dah ketemu? Dokter ketemu Abu Ishak? Berapa? 25. Sekarang itu hari ini. Atau setahun yang lalu itu. Coba dilihat lagi. Ya. Harga perak. Ya. Perak yang normal, bukan perak yang apa nilainya istimewa, bukan. Ya. Berapa? Hah? Berapa segitu deh? 25 ribu? Yakin? Coba yang lain. Wirsan biasanya lebih update nih. Berapa? Berapa? 17 ribu. Berapa? 11 ribu. Dari mana itu? Dari 11 ribu misalkan. Ya, misal ini. Harga update. Ini. Nah. Misal ini ya, 11 ribu. Dikali 595. Berapa? Berapa? 6? 6.500. Baik. Misal tadi ya, kalau seandainya tadi khabarnya benar, 1 gramnya itu 11.000 perak ya. Nah, dikali 595 kurang lebih 6.500.000 misalkan, 6,5 juta. Maka kalau punya uang 6,5 juta ya, minimalnya selama setahun tidak berkurang dari nisabnya. Cek orang Sunda mah uang tiis. Enggak dipakai-pakai. Enggak dipakai-pakai. Enggak berkurang dari 6,5, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau berkurang dari nisab tadi, maka tidak dikeluarkan. Walah, wajib zakat semua ini. Wajib zakat berarti keluarkan. Ya. Barakallahu fikum. Kita masuk pembahasan tentang sholat Idul Fitri. Hukumnya, sholat Idul Fitri ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian lagi mengatakan fardu ain. Wallahu a'lam, walaupun tiga pendapat ini pendapat-pendapat yang kuat, tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil pendapat yang ketiga yang mengatakan hukumnya fardu ain. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, dipilih juga oleh Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawziyah, Imam As-Sawkani, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, dan juga Syekh Ibn Usaimin Rahmatullah Alayhim Ajmain. Di antara dalilnya hadis dari sahabat Abu Umar bin Anas bin Malik. Ya, ketika datang sekelompok orang kepada Nabi SAW di akhir siang Idul Fitri, ya, dan mereka mengatakan bahwasannya telah menyaksikan hilal, ya, di hari kemarin. Nah, menyaksikan hilal dari kemarin. Nah, kemudian esok harinya di akhir siang datang kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkan untuk berbuka. Ya. Dan ketika datang waktu pagi esok harinya diperintahkan untuk pergi ke musola lapangan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kita lihat rombongan tadi datangnya di akhir siang Idul Fitri. Nah, akan tetapi Nabi memerintahkan untuk sholat Idul Fitri di esok harinya, walaupun sudah terlewat tadi. Padahal kalau yang sifatnya sunnah, kalau sudah terlewat ya sudah terlewat. Tapi Nabi memerintahkan untuk melaksanakan sholat di esok harinya. Sebagian ulama berpendapat dengan dalil ini hukumnya adalah wajib. Nah, bahkan wajibnya sholat Idul Fitri ini bagi rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan. Di antara alasan yang lainnya dikarenakan Nabi SAW senantiasa terus-menerus melakukan sholat Idul Fitri. Bahkan Nabi memerintahkan para perempuan untuk keluar menyaksikan sholat Idul Fitri. Ya. Dari sahabiah Ummu Atiyah mengatakan, umirna an nukhrijal awatik wa dawatil khudur. Aku diperintahkan untuk, atau kami diperintahkan untuk mengeluarkan para perempuan-perempuan yang baru balig dan juga para perempuan yang dipingit. Ketika Idul Fitri, ya, perempuan yang dipingit kan biasanya di rumah, di rumah, nggak keluar rumah. Tapi ketika Idul Fitri diperintah untuk keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, dan asal dan perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Bahkan di dalam hadis yang lain, tatkala ada yang bertanya, ya Rasulullah, ala ihdana ba'asun idha lam yakun laha jilbab ala takhruju. Wa Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami tidak mengapa untuk tidak keluar melakukan sholat Idul Fitri kalau di antara kami tidak ada yang memiliki jilbab? Nabi mengatakan, litalbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya. Sampai demikian keadaannya. Orang yang enggak punya jilbab pun, perempuan yang enggak punya jilbab, tetap bagi yang memiliki jilbab lebih harus meminjamkan, dipinjamkan. Nah, supaya apa? Supaya dia keluar melaksanakan sholat Id. Sampai diperintahkan demikian. Nah, kapan waktunya? Waktu sholat Idul Fitri, yaitu ketika matahari naik sama dengan waktu duha. Nah, terakhir waktunya dengan tergelincirnya matahari sama dengan waktu duha. Waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, waktunya sama dengan pelaksanaan waktu sholat duha. Nah, sehingga orang yang mengetahui hari itu hari Idul Fitri tapi taunya setelah matahari tergelincir, baik jam 2 siang atau jam 4 sore, nah, maka hendaklah melakukan sholat Idul Fitrinya esok harinya, jangan ketika itu. Tapi kalau seandainya seseorang tidak mengetahui sekarang itu Idul Fitri, kecuali dia tahu ketika jam 10 siang. Nah, ada khobar, mungkin dia diamnya di daerah terpencil, di puncak gunung misalkan, tengah hutan. Nah, ada orang datang ke sana memberitahu, sekarang Idul Fitri, jam 10 siang ini beritahu. Masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, di mana tempat pelaksanaan sholat Id? Dari hadis yang kita bacakan tadi, tempat pelaksanaan sholat Id yaitu musholla. Musholla itu kalau diartikan dalam bahasa Arab adalah tanah lapang, ya, bukan masjid kecil. Nah, dalam hadis disebutkan sholat Id itu di masjid kecil, katanya di musholla. Masalah artinya sholat Id di musholla. Musholla kan masjid kecil. Masa sholat Id di masjid kecil? Musholla itu bukan masjid kecil artinya, tapi tanah lapang. Ya, barakallahu fikum. Nabi SAW rumahnya berdempetan dengan apa? Masjid Nabawi. Kita tahu sholat di Masjid Nabawi itu memiliki keutamaan bagaikan 1000 sholat, 1000 kali sholat. dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram bagaikan 100,000 kali sholat. Di Masjidil Aqsa bandingkannya sebagaikan 500 kali. Nah, akan tetapi ketika sholat Idul Fitri, Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan kalau sholat di sana seperti 100,000 kali sholat, ternyata Nabi tidak melaksanakannya di Masjid Nabawi, tapi pergi ke lapangan. Ya, ini menunjukkan bahwa sunnahnya melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Tapi walaupun di masjid, sah-sah saja. Ini dilihat dari si afdoliyah, ya, keutamaan saja. Nah, apakah disyariatkan adzan dan qomat? Dari sahabat Ibnu Abbas dan juga Jabir bin Abdullah mengatakan lam yakun yu'addin yaumal fitri wala yaumil adha. Tidak ada adzan di hari hadaya Idul Fitri, tidak juga di hadaya Idul Adha. Nah, tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamat. Nah, kata Jabir, anna la adana lissolati yawmal fitri hina yakhrujul imam wala ba'd ma yakhruju wala iqamah wala nida wala syai. Tidak ada adan untuk pelaksanaan solat Idul Fitri ketika imam keluar, tidak juga setelahnya. Tidak ada juga qomat. Tidak ada panggilan yang lainnya pun. Tidak ada panggilan yang lain yang khusus, ya, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau untuk sholat gerhana kan ada ya, as-sholatu jami'ah. Kalau untuk sholat Idul Fitri Idul Adha, tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah, tidak ada. Apalagi adzan dan iqamat, tidak ada. Nah, bagaimana sifat sholat Idul Fitri? Sholatnya berapa rakaat? Dua rakaat. Nah, sholatnya dua rakaat. Kalau sholat gerhana berapa rakaat? Sholat gerhana berapa rakaat? Empat, dua. Dua juga rakaat, cuman kaifiahnya berbeda. Baik. Salat Id dua rakaat. Dan dalam kedua rakaat ini, ya, jumlah takbirnya ada 12 kali takbir. 7 kali pada rakaat pertama. Setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Khilaf di antara para ulama, apakah 7 ini masuk di dalamnya takbiratul ihram ataukah tidak? Wallahu a'lam, pendapat yang kuat 7 ini selain takbiratul ihram. Nah, dan takbir ini, takbir 7 kali ini setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Ini pun khilaf, apakah masuk di dalamnya takbir intiqal, perpindahan dari sujud ke rakaat yang kedua pun dihitung takbirnya ataukah tidak? Ya. Walau ala, pendapat yang kuat tidak termasuk. Jadi ketika bangkit dari sujud ke rakaat yang kedua mengucapkan takbir Allahu Akbar, ketika berdiri bertakbir 5 kali. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidain sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat Idul Fitri Idul Adha 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Nah, apa hukum takbir-takbir tersebut? Ya. Kalau takbir itu ihram, jelas hukumnya adalah ruknun min arkanis sholah, salah satu rukun daripada rukun-rukun sholah. Tapi kalau takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua, apa hukumnya? Al-Imam Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala mengatakan takbirat, takbir-takbir tersebut hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sehingga tidak batal sholatnya dengan tidak bertakbir 7 kali pada rakaat yang pertama atau 5 kali pada rakaat yang kedua, disengaja ataupun tidak sengaja. Misalkan ada imam sholat id, pada rakaat pertama tidak mengucapkan 7 kali takbir, disengaja. Pada rakaat yang kedua tidak mengucapkan 5 kali takbir, disengaja. Bagaimana sholatnya? Sah. Kenapa? Dikatakan hukum takbir-takbir tersebut sunnah. Nah, disengaja saja sah, apalagi kalau lupa. Ya, kadang-kadang kita pun suka lupa. Biasa sholatkan tanpa takbir 7 kali di rakaat pertama, tanpa takbir 5 kali. Nah, kadang-kadang lupa. Ya, maka sah-sah saja. Nah, kadang-kadang ketika pertama lupa, tidak 7 kali. Nah, ketika sujud baru ingat, oh ini sholat id ini, tadi lupa nggak 7 kali. Pas rakaat yang kedua baru dia 5 kali mengucapkan. Atau terbalik, ya, kalau rakaat pertama ingat nih imam ini sholat id, sholat id. 7 kali takbir, 7 kali takbir. Pas rakaat kedua lupa. Nah, habis bangkit dari ruku, sujud, Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Lupa yang 5-nya. Nah, sah-sah saja. Ada pertanyaan, kalau lupa apakah sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi itu dilakukan apabila lupa salah satu di antara kewajiban-kewajiban sholat, atau dia ragu tentang jumlah rakaat, kelebihan atau kekurangan atau ragu, sujud sahwi. Adapun lupa sunnah-sunnah dalam sholat, maka tidak sujud sahwi. Ya. Kalau kita sudah memulai bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, baru ingat, ini sholat ini nih, tadi tidak baca takbir 7 kali, apakah diputus Al-Fatihahnya kemudian dia takbir? Ya. Sampai Maliki yaumiddin ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan. Ya. Atau dia lanjutkan Al-Fatihahnya? Jawabannya, lanjutkan Al-Fatihahnya. Kenapa? Dikarenakan tadi hukumnya adalah sunnah. Yang sunnah itu kalau sudah terlewat, gak perlu mengulangi. Ya. Gak perlu mengulangi. Nah, barakallahu fiik. Misalkan dalam sholat fardu, kita lupa nggak baca doa istiftah, misalkan. Nah, kita sudah baca surah, sudah baca Al-Fatihah, baca surah. Ketika mau ruku ingat, belum istiftah ini. Ruku atau baca istiftah? Ruku. Tidak baca istiftah, dikarenakan hukumnya adalah sunnah. Ya. Sehingga kalau kita sedang baca Al-Fatihah, ingat tadi, ini belum takbir, yang tujuh belum takbir, yang lima, maka sudah lanjutkan sholatnya, tidak perlu kembali untuk bertakbir tadi. Nah, lantas kapan membaca doa istiftahnya? Ya. Kapan membaca doa istiftah? Sebagian ulama pendapat bahwasanya doa istiftah itu dibacakan setelah takbiratul ihram. Ya, sebelum takbir-takbir yang lainnya. Setelah Allahu Akbar, baca doa istiftah. Kemudian dia bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan bertakbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, kenapa? Dikarenakan istiftah itu disyariatkan untuk membuka sholat, disebut istiftah, pembuka, ya, harakalabiku, sehingga diucapkan di awal sebagaimana semua sholat. Setelah takbiratul ihram baru disunnahkan membaca doa istiftah. Nah, pembahasan berikutnya, apakah mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan takbir-takbir tadi ataukah tidak? Imam Malik, Imam Ats-Tsauri berpendapat tidak mengangkat kedua tangannya selain takbiratul ihram. Ya. Jadi Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali pada rakaat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Apa alasannya? Dikarenakan tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan mengangkat tangan dalam sholat Idul Fitri selain pada takbiratul ihram. Ya. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Abu Hanifah, jumhur ulama berpendapat mengangkat kedua tangannya. Nah, dikarenakan menyerupai takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat tangan, disunnahkan Allahu Akbar. Begitupun takbir-takbir yang lain yang menyerupai takbir ihram. Dari sisi mana? Mengucapkan takbirnya dalam keadaan berdiri. Ya. Sebagaimana takbir itu ihram, mengucapkan takbir dalam keadaan berdiri mengangkat tangan, maka takbir-takbir yang lainnya pun, nah, dari 7 pada rakaat yang pertama, 5 pada rakaat yang kedua, ini pun disunahkan untuk mengangkat tangannya. Nah, dan wallahu alam, ya, pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih insyaallah, walaupun khilaf, tidak saling mengingkari, yang angkat tangan, yang tidak angkat tangan, tidak saling mengingkari. Yang jelas dia membaca takbir yang paling utamanya, ya. Kalau dia angkat tangan saja tanpa mengucapkan takbir, ya salah. Yang paling utamanya mengucapkan takbir. Nah, ada silap di antara para ulama tentang masalah ini. Ya. Tapi yang rajih wallahu a'lam, dikarenakan mengucapkannya dalam keadaan berdiri, maka sebagaimana takbiratul ihram. Ketika diucapkan dalam keadaan berdiri, mengangkat tangannya. Nah, tapi kita pun tidak mengingkari yang tidak mengangkat tangannya. Ya. Apakah diselingi dengan bacaan setiap takbir tersebut ataukah berurutan? Pendapat Imam Malik, Imam Auza'i dan juga Abu Hanifah berpendapat mualah terus menerus tanpa diselingi dengan zikir. Ya. Langsung Allahu Akbar, misalkan takbiratul ihram, ya. Kemudian lagi Allahu Akbar, hanya berhenti untuk menarik napas. Allahu Akbar. Nah, berhenti hanya untuk menarik nafas. Kemudian dia bertakbir lagi. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dan sebagian ulama ada juga yang berpendapat di antara takbir-takbir tersebut membaca zikir. Subhanallah wa bihamdihi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Nah, ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Tapi Allahu a'lam. Pendapat yang kuat. Nah, pendapat yang tidak membaca zikir, hanya berhenti sejenak untuk menarik nafas. Ya. Nah, walaupun tadi ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan ada zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, misalkan. Nah, kapan khutbah Id? Sebelum atau sesudah? Sesudah salat Idul Fitri. Berbeda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat sebelumnya. Ya. Kalau salat Idul Fitri setelahnya. Nah, di antara perkara yang disunahkan di hari raya, pertama al-iktisal, mandi. Mandi di hari raya ini hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus. Yang paling bagus ini bukan berarti baru ya. Nah, ada syair yang mengatakan laisal idu liman labisal jadidu. Nah, itu bukan bagi orang yang berpakaian baru. Tapi Id yang hakiki bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Nah, tapi bukan perkara yang tidak boleh memberi pakaian yang baru. Silakan-silakan saja. Nah, disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Ya, walaupun tidak baru, tapi pilih pakaian yang paling bagusnya dipakai di hari Id. Nah, dan juga disunahkan yang lainnya, yang ketiga, makan sebelum keluar rumah melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau ada kurma, disunahkan dengan kurma. Ini hukumnya sunnah. Yang keempat, disunahkan untuk menyelisihi jalan. Ya, menyelisihi jalan. Nah, kalau misalkan ada dua jalan menuju sholat Id, menuju lapangan sholat Id, ketika berangkat dari jalan A, maka pulang melalui jalan B. Ini sunahkan. Di antara hikmahnya ini untuk menyaksikan ya, kaum muslimin. Hikmahnya lainnya untuk mengucapkan salam kepada setiap kaum muslimin yang dilewati di jalan-jalan tersebut. Nah, dan juga disunahkan untuk mengucapkan takbir. Ya. Kapan mengucapkan takbir di hari raya Idul Fitri ini? Ya. Kalau selesainya, para ulama, bahkan dikatakan kebanyakan para ulama pendapat selesainya takbir dalam sholat Idul Fitri dengan selesainya sholat Id. Dengan selesai sholat Id berhenti takbir. Nah, kapan dimulai? Berbeda pendapat di antara para ulama tentang mulai takbir. Ya. Imam Asy-Syafi'i dan juga madhab Al-Hanabilah berpendapat takbir dalam sholat Idul Fitri dimulai dengan nampaknya hilal bulan Syawal, yaitu ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Ya. Terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, di sana sudah diperbolehkan, disyariatkan untuk takbir. Ya. Sejak maghrib tadi ya. Sejak maghrib disyariatkan takbir. Nah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan. Sempurnanya bilangan bulan Ramadan dengan terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Sempurnakan kemudian bertakbirlah. Besarkanlah Allah. Bertakbirlah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kalian supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Nah. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang pendapat takbir itu dimulai ketika keluar dari rumah menuju lapangan untuk sholat id. Ya. Berdasarkan asar yang banyak dari para sahabat, tapi dijawab oleh yang berpendapat sejak terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, nah, bahwasannya waktu takbir itu ada waktu yang sangat ditekankan, yaitu yang sangat ditekankannya ketika keluar menuju lapangan itu. Sejak malam sudah disyariatkan mengucapkan takbir, ya. Tapi lebih ditekankan lagi, ya, ketika keluar menuju lapangan sholat id. Ini pendapat yang rajih, yang kuat. Nah, juga disyariatkan bagi musafir untuk mengucapkan takbir. Nah, sambil mudik sambil bertakbir. Adapun takbirnya perempuan, nah, perempuan ini pun sama bertakbir, ya. Tapi kalau seandainya ada laki-laki yang bukan mahram, maka hendaklah dia memelankan suaranya. Adapun laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya, nah, keraskan suaranya. Ini kadang-kadang kalau kita lihat sebagian ikhwah, ya, pelan-pelan baca takbirnya, keraskan bacaan takbirnya, syiar ini. Nah, adapun bagaimana bentuk bacaan takbir dalam hari raya Idul Fitri, sebagian ulama pendapat tidak ada batasan, ya, bacaan takbir. Nah, bahkan Imam Ahmad mengatakan perkaranya luas. Yang jelas di dalamnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Boleh mengatakan Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Boleh mengatakan Allahu akbar Allahu ajal misalkan. Nah. Ataupun kalimat-kalimat takbir yang lainnya, enggak ada batasan, mesti satu takbir misalkan, tidak. Ya. Boleh dengan takbir yang mana saja, yang jelas di dalamnya mengucapkan kalimat takbir. Barakallahu fikum. Dikarenakan waktu kita sudah habis, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, ada pertanyaan? Sudah cukup. Orang yang terlewatkan sholat id bersama imam, maka dia bisa sholat sendirian. Nah, datang ke musholat sudah selesai sholat idnya, nggak sholat sendirian dan dua rakaat, tak ada caranya, sebagaimana tak ada cara sholat id. Ya, orang yang memiliki udzur misalkan sakit tidak bisa ke musholat, tidak bisa ke masjid, maka hendaklah dia sholat id walaupun di rumahnya. Adapun bagi musafir, nah, untuk musafir, ya, boleh dia tidak melaksanakan sholat id. Nah, ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihi. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.